Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, memasuki bab ke-89. Beliau sebutkan istihbab bayanil kalam wa idahuhu lil mukhatab wa takririhi liyufham idza lam yufham illa bidzalik. Sunnahnya berbicara itu dengan jelas, penyampaian yang baik disampaikan kepada orang kedua, mukhatab yang diajak bicara, dan disunahkan pula untuk diulang agar difahami jika memang sulit untuk difahami, kecuali harus dengan diulang, maka diulang. Beliau bawakan hadis Anas dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Adapun hadis Anas radhiyallahu an, annannabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimah a'adaha thalathan hatta tufhama anhu, wa idza ata ala qaumin fa sallama alaihim thalathan. Rawahul Bukhari. Bahwa Rasulullah SAW, kata Anas, jika berbicara beliau ulang sampai dengan 3 kali agar difahami, dan jika beliau mendatangi suatu kaum beliau salam juga 3 kali. Hadis di Bukhari. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau katakan kana kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yafhamuhu kullu man yasma'u. Rawahu Abu Dawud. Kata Aisyah, perkataan Rasulullah sallam atau penyampaian beliau faslan, jelas, gamblang, sehingga mudah untuk difahami oleh siapapun yang mendengarnya. Karena yang mendengar orang berbeda-beda tentunya, IQ-nya, intelektualnya, macam-macam. Ada Abu Bakar Umar yang begitu tinggi, ada juga yang di bawah itu, ada orang-orang badui yang tinggal di pedalaman sana. Walhasil siapapun yang mendengar akan faham dengan jelas apa yang Rasulullah SAW sampaikan salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Kata Imam As-Sindi, hadis semacam ini para ulama fahami. Yang dimaksud penjelasan yang memang punya kepentingan, penjelasan yang penting. Artinya tema yang disampaikan punya bobot, berkualitas. Semua ucapan Rasul berkualitas, tetapi yang kita maksud begitu pentingnya hingga Rasul ulang sampai 2 atau 3 kali. Tentu tidak sama dengan pernyataan-pernyataan lain yang terkadang Rasul cukupkan sekali, sehingga beda tema satu dengan yang lain. karena pentingnya, maka Rasul ulang sampai dengan 3 kali sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah menyebutkan diulang 3 kali oleh Rasul, satu kemungkinannya dari yang hadir, mungkin ada yang kurang faham kecuali dengan diulang sampai 3 kali baru dia ngeh paham, oh ini yang dimaksud. Atau kemungkinan kedua, penyampaian atau tema yang disampaikan Rasul sesuatu yang berat sehingga akan lebih ringan, mudah dicerna, mudah ditangkap dan difahami kalau diulang sampai 3 kali. Semula sesuatu itu sulit atau berat, tapi kalau diulang 2-3 kali orang lebih mudah untuk memahaminya, sehingga itu yang dimaksud kata Khattabi. Atau kemungkinan ketiga, sengaja Rasul ulang 3 kali untuk lebih menekankan sisi ta'lim, pendidikan, pengajaran. Karena babnya dakwah atau pengajaran, sehingga diulang agar lebih sampai kepada mad'u, kepada audiens, kepada yang mendengarnya. Sehingga dengan demikian, makna hadis mengajarkan kepada seorang muslim dalam penyampaian atau secara umum dalam berbicara kepada orang lain, hendaknya pembicaraan itu yang mudah, yang jelas. Dengannya agar orang tidak tergesa-gesa dalam penyampaian ilqa. Karena sebagian orang entah itu memang penyakit, dalam artian yes, orang bilang saraf, kebiasaan dia dari kecil atau entah bagaimana, yang jelas cepat sekali dalam berbicaranya, sulit untuk orang itu menangkap dan memahami apa yang dia maksud. Cepat sekali dalam melontarkan kata demi kata, kalimat demi kalimat, hampir masuk satu kepada yang lainnya, bersambung, tidak ada titik, tidak ada koma. Bahkan dalam pembicaraan sehari-hari pun kadang sebagian orang demikian. Mau kemana pun Surabaya, cepat sekali ngomongnya. Yang demikian kurang baik, karena orang akan sulit untuk mengerti dan memahami apa yang dia maksud. Hadis mengajarkan untuk seperti Aisyah katakan, kalaman faslan. Fasl itu arti asalnya putus, patah. Yang dimaksud satu kata jelas, sehingga orang mudah sekali untuk menangkap apa yang kamu maukan. Tidak akan salah paham, tidak akan terjadi yang diistilahkan apa, miscommunication atau misunderstanding dan sebagainya. Mudah untuk dimengerti dan difahami oleh orang. Demikian pula dalam penyampaian, agar seseorang itu tidak menyembunyikan sesuatu yang semestinya dia tampakkan. Dan itu retorika yang bagus. Kadang kalimat sesuatu yang harusnya dia sebut, dia tampakkan, tapi yang tidak mengerti ini atau tidak peduli, mungkin dia ngerti tapi tidak peduli, tidak dia tampakkan kalimat itu. Kadang sebagian orang beralasan, ya mafhum, ya itu maksud saya jelas, ya kamu bermaksud, kamu menginginkan gitu, tapi yang mendengar belum tentu mengerti, karena orang hanya menangkap apa yang terucap dari lisanmu, bukan apa yang kamu simpan dalam hati. Kamu mungkin menginginkan sesuatu dalam hatimu, tapi orang gak tahu yang dalam hatimu, yang orang tahu yang terucap lewat lisanmu. Oleh sebab itu disebutkan al-alfad qawalibul ma'ani. Al-alfad qawalibul ma'ani. Lafad itu wajah lain daripada makna yang teringinkan, makna yang dimaksud. Artinya yang kamu maukan itu akan dimengerti dari lafad yang kamu lafadkan. Apa yang kamu ucapkan, ya makna itu yang difahami orang. Makanya dalam penyampaian harus jelas. Jangan bersayap, jangan pula membuat orang bingung dan salah memahami karena penyampaiannya memang yang bermasalah. Demikian sunnah mengajarkan kepada seorang muslim. Yang kedua, penting pula orang itu berbicara sesuai bahasa orang yang dihadapannya, sesuai lisan dan pengantar, bahasa pengantar yang memang dimengerti dengan mudah oleh orang-orang yang dia ajak bicara. Kadang sebagian orang berbicara di depannya orang-orang tua, di depannya orang-orang sederhana, ini disampaikan dengan kalimat-kalimat dan kata-kata yang tinggi, bahasa-bahasa yang mungkin sebagian orang baru mendengar saat itu. Mungkin itu bahasa ilmiah, mungkin itu bahasa Inggris yang di Indonesia kan, walhasil sesuatu yang mereka gak paham, apa sih maksudnya, apa ini orang maunya. Dan percuma kamu sia-sia berbicara sesuatu yang tidak difahami oleh orang, padahal tujuan bicara kan adanya tafahum, adanya saling pengertian, kamu mengerti apa yang disampaikan lawan bicaramu, dia pun mengerti dan paham apa yang kamu sampaikan. Itu yang dimaukan dalam hiwar, dalam obrolan. Nah, kalau dia berat dan sulit mengerti apa yang kamu maukan, ngapain? Maka hendaklah dipilih kata dan kalimat-kalimat yang mudah, dan begitulah sunnah mengajarkan. Seperti yang sahabat katakan, difahami oleh semua orang. Rasul kalau berbicara dimengerti oleh semuanya, jelas. Padahal sekali lagi dengan perbedaan mereka yang mendengar, tidak sama. Ada yang badui dengan kepolosannya, dengan bawaannya seperti itu. Ada di kalangan para sahabat yang mulia. Terkadang pembicaraan pula menuntut untuk disampaikan sesuai batas pemahaman seseorang. Artinya yang mudah untuk dia nyantol di pikirannya. Misalnya di dalam sunnah juga, seorang badui dari pedalaman gurun pasir sana polos dan hidupnya seperti itu. Datang-datang menuduh istrinya berzina. Kenapa? Dia putih, istrinya putih atau coklat-coklat begitu. Melahirkan anak hitam. Ini pasti zina, istri dia bilang. Berzina dengan budak yang hitam sehingga keluar anaknya hitam. Si istri menolak dan mengingkari. Demi Allah saya enggak zina. Tetap ini maksa dan ngotot kalau istrinya berzina. Walhasil dia bawa kepada Rasulullah SAW. Perlu difahamkan kepadanya bahwa ini anakmu. Tapi bagaimana dia mudah untuk memahami? Rasul berikan contoh yang sehari-hari dia mengerti. Rasul tanya, kamu punya onta? Punya. Apa warna ontamu? Ada yang kuning, ada yang coklat. Ma'ruf warna onta. Apa ada ontamu yang kuning itu atau coklat melahirkan onta hitam? Ada ya Rasulullah. Namanya binatang, kadang keluar hitam. Rasul tanya, dari mana itu anak hitam? Kata dia, naza'ahu irq. Mungkin saja itu dari faktor keturunannya, rasnya. Artinya mungkin kakek-kakeknya onta ini ada yang hitam. Setelah sekian keturunan genetik, keturunan kesekiannya keluar anak hitam. Maka Rasul katakan, begitu pula anakmu. La'allahu naza'ahu irq. Mungkin genetiknya demikian. Mungkin kakekmu atau istrimu yang kesekian ada yang hitam. Setelah keturunan kesekian, keluar lahir anakmu yang hitam. Polos. Dan mudah dia fahami. Betul. Selesai pulang. Kan enak. Mudah dimengerti. Nah, orang seperti ini yang hidupnya di perkampungan dalam sana. Kamu ajak bicara, ini sperma, anu ini. Kesana kemari gak kira faham dia. Gak bisa. Harus dimengertikan kepada dia penjelasan yang sederhana. Sesuai dengan akal dan pikiran dia. Kembali kepada hadis, Anas katakan Rasul juga berbicara diulang oleh beliau 3 kali untuk difahami. Untuk difahami berarti jika memang yang disampaikan itu sudah cukup difahami tanpa harus diulang, ya gak perlu diulang. Kalau memang sekali sudah dimengerti, orang sudah pada paham, ya sudah alhamdulillah. Karena tujuan diulang, Anas katakan supaya dimengerti, supaya lebih difahami. Dengan demikian menunjukkan kalau memang telah difahami tanpa harus pengulangan, tidak perlu diulang. Dan itu yang ada di dalam sunnah pula banyak. Sabda-sabda Rasul juga gak diulang oleh Rasul. Ini cuma sekali sabda sampaikan. Jelas. Tetapi seperti tadi, kadang memang sesuatu yang berat, tema yang disampaikan, atau memang penting sekali sehingga harus diulang, di situ Rasul SAW mengulangnya. Anas kemudian katakan, dan jika beliau salam kepada suatu kaum, beliau salam 3 kali. Jika beliau salam, ini mendatangi suatu kaum, ada orang duduk atau ini, beliau salam kepada mereka, salam 3 kali. Yang dimaksud salam 3 kali, apakah setiap salam Rasulullah SAW menyampaikan salam 3 kali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali? Bukan. Bukan itu yang dimaksud Anas. Tetapi yang dimaksud bahwa Rasul jika salam tidak lebih dari 3 kali. Jika salam, salam beliau tidak akan lebih dari 3 kali. Sekali salam tidak dijawab atau belum ada jawaban, beliau salam kedua kalinya. Belum ada jawaban, beliau salam ketiga kalinya. Belum ada jawaban, beliau pulang. Itu yang dimaksud. Tidak lebih dari tiga kali. Dan seperti itu pula istidzan, meminta izin dengan mengetok pintu atau yang semisalnya. Ini zaman sekarang ada bel, maka tiga kali pula istidzan. Kamu ketok atau kamu bel sekali, belum juga dibukakan, dua kali, belum juga tiga kali, belum juga pulang, pergi, tinggalkan tempat itu karena sudah cukup kamu meminta izin atau memberitahu tuan rumah. Kenapa demikian? Allah memerintahkan yang seperti ini di dalam Quranul Karim. Wa idza qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Bahkan kalau disampaikan kepadamu kembalilah, pulanglah, maka pulanglah, dan itu lebih suci buat kalian. Kalau si tuan rumah tidak berkenan menerima tamu, menerimamu, dan dia katakan pulanglah, atau saya enggak bisa ditemui sekarang, atau yang semisal itu. Karena Allah katakan itu lebih suci bagi kalian yang bertamu, yang datang, menjadikan sebagian para ulama salaf berharap, sampai berharap tuan rumah itu menolak dan menyuruh dia pulang, karena menunjukkan itu kesucian dirinya. Wa azka lakum, itu lebih suci buat kalian. Berharap untuk disuruh pulang. Orang yang mengerti adab akan menjaga sopan santun semacam ini. Tapi yang jauh dari adab-adab mulia, terlebih yang diajarkan syariat, akan kesal dan jengkel, mungkin marah-marah. Ini jauh-jauh, panas, hujan misalnya, dingin atau apalah, capek, ini itu, gak dibukakan pintu. Terus mungkin dia gedor 10 kali, 15 kali, gak peduli. Maka itu menyalahi adab. Karena orang beda-beda kondisinya. Subhanallah. Sedang mengalami sesuatu yang dengannya dia gak nyaman untuk menerima tamu. Kembalikan pada dirimu sendiri. Kadang kamu entah sakit, entah bahkan secara kejiwaan lagi sumpek, lagi orang bilang lagi bete, lagi ini, gak bisa nemui tamu, gak nyaman. Nanti kalau dipaksa gak ramah, gak enak lah. Atau mungkin saja sedang cekcok sama istrinya. Walhasil sekian banyak kemungkinan di dalam rumah tangga. Karenanya mungkin ketika itu dia gak siap untuk menerima tamu. Kondisi seperti itu yang diperhatikan oleh syariat. Makanya izin tiga kali. Kamu disuruh pulang, pulang. Dan itu lebih suci buat kamu, lebih baik. Karena kamu gak tahu kondisi orang seperti apa. Kalau itu terkait meminta izin dan salam, apakah disamakan seperti itu telepon yang ada di zaman sekarang? sebagian dari ahlul ilm, dari ulama, menyatakan sama. Telepon, kamu ada perlu dengan fulan, kamu telepon HP-nya atau telepon rumahnya. Maka batasnya 3 kali. 3 kali apa? 3 kali dengung. Ini diperkirakan. Kalau telepon rumah kan ada dengungannya. Nut, nut, 2 kali, 3 kali. Gak diangkat mungkin dia sama. Sedang gak kepingin untuk berbicara, sedang tidak pingin untuk menerima telepon. Karena udur-udur tadi, ya sudah. Sebagian orang enggak, tidak mau tahu sampai ada apa namanya suara dari kantornya itu, nomor yang ada 7 sedang sibuk atau apa, cukup lama mungkin sekian menit, dan enggak puas ditelepon lagi, nah, mungkin sekian kali, enggak peduli. Kalau dilihat secara makna sama, kondisi orang beda. Mungkin dia di saat itu sedang dalam keadaan tidak nyaman, tidak mampu untuk menerima telepon, bicara kesana kemari. Maka ini juga adab di dalam bertelepon. Selain juga waktu, waktu kamu telpon orang, dilihat di jam-jam orang istirahat, di jam-jam, muhim itu adab-adab dalam pergaulan dan muamalah yang mesti dijaga. Demikian Anas dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum menyampaikan tentang sunnah Rasul SAW dalam berbicara dan dalam penyampaian pembicaraan. Jelas, gamblang, mudah difahami, tidak bersayap. Yang satu memahami ke barat, yang satu memahami ke timur. Orang dibuat bingung dan ngambang. Bukan demikian Rasulullah SAW ajarkan. Perkataan itu fasl, jelas. Tidak menyisakan PR bagi orang yang mendengar dan memahaminya. Kemudian Hafidh Nawawi rahimahullah sebutkan bab isgha'ul jalis li hadithi jalisihi alladhi laisa biharam wastinsatul alim wal wa'id hadiri majlisih. Bab tentang hendaknya orang itu mendengar dengan seksama apa yang disampaikan oleh teman duduknya. Teman duduk gak harus dalam keadaan duduk, tapi yang dimaksud yang bersama dia. Kalau dia berbicara, maka dengarkan baik-baik. Seriuslah dengan apa yang dia bicarakan. Selama itu bukan haram, bukan riba, membicarakan gosip orang, bukan namimah, bukan nyanyian, lagu, bukan. Nah, maka dengarkan dengan baik apa yang dia sampaikan. Juga pentingnya seorang alim atau wa'id, orang yang hendak menyampaikan mau'idhah, menyampaikan nasihat, meminta untuk orang itu diam dan mendengarkan apa yang dia sampaikan, agar tujuan yang diinginkan tercapai. Kalau mau idhoh, nasihat, agar nasihat itu betul-betul dipahami, bisa diamalkan, ya mereka harus diam, harus fokus dan konsentrasi mendengar apa yang disampaikan. Disebutkan oleh Imam Sufyan rahimahullahu taala, al-insat minal ainain, mendengar itu dari kedua mata. Makna yang beliau kehendaki bahwa kamu bisa tahu orang itu serius mendengarmu atau tidak, orang itu fokus konsentrasi dengan yang kamu sampaikan atau tidak, terlihat dari matanya, terlihat dari pandangannya. Kalau orang sudah tidak memandang kepadamu, berarti dia tidak konsentrasi, berarti dia tidak fokus dan tidak beradab dalam mendengar pembicaraan yang bersamanya. Matanya kesana kemari, tidak kepada yang berbicara dengannya, mengajaknya bicara. Termasuk dalam hal ini kebiasaan banyak orang aslahahumullah, diajak bicara matanya ke HP, matanya ke handphone yang di tangannya. Ini di depannya berbicara, dia sibuk nulis WA, wa ila apa, ya, di mana, kapan itu, masa besok, jam berapa kita, matanya ke sini. Itu menyalahi adab, dan bukan orang yang konsentrasi dan serius mendengar apa yang kamu sampaikan. Makanya kata Imam Sufyan, pendengaran itu dari mata. Artinya bagi kamu dan siapapun, kalau ada yang berbicara denganmu, maka pandanganmu hanya tertuju kepadanya. Bukan hanya sekedar telinga. Mungkin saja kamu mendengar suara dari apa yang dia sampaikan. Tetapi lebih dari itu, dan adab dalam hiwar, penglihatanmu pun kamu tujukan kepadanya. Orang akan tersinggung dan sakit hati, bisa salah paham, ini orang menghina dia atau bagaimana, diajak bicara tapi matanya kesana kemari. Nah, An Jarir bin Abdullah, beliau bawakan hadis Jarir, qala li Rasulullah SAW, Rasulullah berkata kepadaku, fi hajjatil wada', di haji wada', istansitin nas, suruh orang pada diam, karena Rasul mau berbicara, mau menyampaikan sesuatu pada mereka. Rasul perintahkan kepada Jarir untuk mendiamkan orang atau meminta mereka diam. Diam, diam, dengarkan Rasul mau bicara. Thumma qala, kemudian dari yang Rasulullah sampaikan di waktu itu, la tarji'u ba'di kuffaran yadhribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali kufur setelahku nanti, setelah beliau wafat, di mana sebagian kalian memukul tengkuk sebagian yang lain, ini membunuhnya. Jangan kalian kembali kufur dengan saling membunuh. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis, Jarir diperintah oleh Rasul untuk mendiamkan orang yang hadir saat itu, agar mereka lebih mendengar, lebih mudah faham, menangkap apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan di saat itu, Hajjatul Wada. Karena yang beliau sampaikan memang perkara-perkara yang sangat penting. Belum lagi itu Hajjatul Wada, haji terakhir Rasul SAW. Artinya sudah semakin dekat ajal beliau SAW. Beliau ingin memberi wasiat-wasiat besar, wasiat penting bagi umatnya SAW. Beliau ingin ajarkan kaidah-kaidah yang penting dan bermanfaat bagi mereka. Fi hajjatil wada', demikian disebut hajjatul wada', karena Rasul meninggalkan umatnya setelah haji tersebut. Wada' itu perpisahan. Wada' itu perpisahan. Wada'. Makanya salah satu kritikan para ulama terkait qasidah ma'ruf yang didengang-dengungkan oleh banyak kaum muslimin, hadis dhaif, jelas lemah hadisnya, selain juga dari sisi makna. Di situ disebutkan dalam qasidah, tala'al badru alaina min thaniyatil wada', wajib syukur alaina dan seterusnya. Secara makna dia mengatakan tala'al badru alaina, datang bulan purnama itu kepada kami. Bulan purnama maksudnya Rasulullah SAW. Artinya kedatangan beliau disambut oleh penduduk Madinah, tala'al badru alaina. Dari mana penyambutan itu? Beliau datang dan disambut dari thaniyatul wada'. Thaniyah itu bukit, wada' perpisahan. Ini keganjilan dan aneh. Orang-orang Madinah zaman itu, zaman dulu, kalau mengantar keluarganya atau siapa temannya mau pergi, mau safar dari kota Madinah, diantar sampai bukit ini. Setelah itu dipisah, berpisah sudah. Mudah-mudahan selamat, dijaga Allah. Makanya bukit itu disebut Thaniyatul Wada', bukit perpisahan. Diantar sampai situ, setelah itu ini meneruskan safarnya sudah. Nah, disebut itu Thaniyatul Wada', bukan tempat menyambut orang datang, tapi justru untuk perpisahan, melepas. Nah, kok disebutkan malah datang Rasulullah dari tempat Thaniyatul Wada', aneh. Kalau seandainya dikatakan kami berpisah dengan Rasul di Thaniyatul Wada', masih mungkin. Tapi di situ dikatakan dia sambut kedatangan Badr ini, bulan purnama ini yang sempurna Rasulullah SAW, dari Thaniyatul Wada'. Al-Mu'min itu secara makna menunjukkan kelemahannya. Tadi disebut Hajjatul Wada' karena itu haji perpisahan Rasul SAW dengan umatnya. Di situ beliau ajarkan perkara-perkara penting dalam agama mereka. Beliau perintahkan untuk disampaikan kepada yang lain yang tidak hadir. Sehingga beliau katakan, ala liyuballighil syahidu minkumul ghaib, yang hadir dari kalian semua, sampaikan ini pesan-pesan Rasul, wasiat, kaidah tadi penting, sampaikan kepada yang tidak hadir, ajarkan dan sampaikan kepada yang lain yang tidak menghadiri saat itu. Hadis Jarir dibawakan oleh Nawawi juga terkait adab jalsah, adab dalam duduk berteman. Yang pertama dengan perkataan. Adab dalam perkataan artinya kalau ada orang bicara jangan ikut bicara, itu adab. Dengarkan dia baik-baik sampai selesai. Jangan memasukkan omongan di tengah omongan orang, diputus dan disaga. Enggak bisa gitu. Biar dia selesai dalam penyampaiannya. Makanya dikatakan oleh para ulama yang mengajari dan mendidik anak-anak mereka, adab, ta'allam husnal insat kama ta'allam ta husnal kalam. Sebagaimana kamu bicara, sebagaimana kamu belajar pintar bicara, belajarlah pula pintar mendengar. Bicara kan harus belajar bagaimana retorikanya yang baik seperti tadi, termasuk tata bahasanya, termasuk penyampaiannya, termasuk ini itunya, titik koma dan seterusnya. Itu bicara. Begitu pula belajar diam, belajar mendengar. Itu beberapa adab secara ucapan, begitu pula secara perbuatan. Tadi pandangan kamu berikan kepada yang berbicara, wajah kamu arahkan kepadanya, kamu tidak membuang muka saat dia berbicara. Mungkin itu beberapa adab, kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin.